Kalau puji Tuhan yang bisa jumpa lagi hari ini di keluarga FLF ya, yang Tuhan pertemukan. Ini semua karena anugerah dan luar biasa. Hari ini sudah memuji Tuhan, Tuhan yang kita sudah mendapat kesaksian yang sangat mengugur ya, menunjukkan dan sungguh membawa sukacita dan luar biasa yang kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Saat ini saya akan sharingkan firman Tuhan, tapi kalau sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita tertunduk dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini, Tuhan. Kami memberikan kami kekuatan kesehatan, Tuhan. Sepanjang minggu kami lalui bersama Engkau, penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat kami Tuhan bangun duduk di bawah kakimu Tuhan untuk kan sabdamu firmanmu Tuhan yang akan dibawa oleh hamba Tuhan untuk bungkus hamba mu Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya memuliakan nama Tuhan, biarlah segala yang diucapkan adalah memberkati perkataan yang kehendak-Mu saja Bapa, biarlah untuk bungkus hamba mu di belakang salibmu Tuhan Yesus, biarlah darahmu menyucikan, menguduskan setiap kata yang keluar, kata yang berkat, kata yang bijaksana, kata yang menguatkan, dan setiap kami bisa diberkati dengan firman-Mu Tuhan Yesus yang akan hamba sampaikan pada siang sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, bulan ini ya temanya His Wonders, ya, keajaiban Tuhan. Ya, selaku orang Kristen, kita orang percaya ya, semua agama percaya dengan adanya mujizat atau dengan keajaiban. Semua manusia, bahkan yang tidak bertuhan pun, mereka percaya bahwa adanya keajaiban dan adanya mujizat atau hal-hal supranatural, ya. Tapi di sini kita sebagai orang percaya ya, yang memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus, yang kita tahu kebenaran ya, kita mengerti dari penciptaan, dari program-programnya Tuhan, pekerjaan Tuhan selama 6 hari, penciptaan, dari pelayanan Tuhan, dari perencanaan Tuhan atas manusia itu, kita mengerti ya, kita tahu, dan banyak hal-hal yang ajaib lebih-lebih saat pelayanan Tuhan Yesus ya, selama Tuhan Yesus ada di dunia. Jadi hal mujizat adalah makanan kita sehari-hari, atau maka kita hidup dalam keajaiban-keajaiban Tuhan adalah sehari-hari, karena itu sifatnya Tuhan ya, sifatnya Tuhan. Dan saya bersyukur ya, kita diajarkan oleh mencari kerajaan dahulu dan kebenaran yang kita semua akan ditambahkan ya, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur. Kadang yang itu tadi ya, seperti kesaksian tadi, saya juga terasa tertegur dengan kesaksian yang sangat menguatkan, dan memang terkadang kita lupa sebagai manusia. Saya pribadi jujur lupa penyertaan Tuhan. Kita bisa lupa, kita bisa tersilau atau tersilap dengan uncounted atau counting blessing yang Tuhan sudah sediakan. Dengan apa? Dengan keadaan dan kondisi kita, dengan keadaan kesibukan kita, dengan keadaan masalah-masalah kita, dengan keadaan apapun yang menjadi hal-hal yang kita hadapi. Ya, maka saya mau sharingkan di sini adalah kita hidup dalam keajaiban Tuhan sebagai anak Tuhan, ya, itu dibutuhkan suatu support system ya. Di sana ada persekutuan ya, ada keluarga, ada anak-anak, ada pertemanan ya. Seperti minggu lalu kita sudah dipertemukan dengan orang-orang atau sosialisasi atau berdekat dengan apa namanya, dengan orang-orang teman pekerjaan. Jadi memang Hidup bersosial adalah memang ya tujuan Tuhan ya. Dan dengan begini kita bisa men-sharingkan atau membagikan suatu pengalaman-pengalaman soal keajaiban-keajaiban Tuhan itu sendiri. Ya, di mana kita tahu musuh kita getir dengan kesaksian kita, ya. Maka hari ini saya mau mengajak ya, seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pelayanan 3,5 tahun sebagai manusia, mungkin pada zaman itu hal-hal yang sangat spektakuler yang Tuhan Yesus atau Juru Selamat kita lakukan selama di dunia. Saya mau ambil satu ayat sebagai contoh apa sebagai kita mau pelajari atau renungkan ya kesaksian atau orang lumpuh yang Tuhan sembuhkan di Kapernaum. Ya. Mari kita baca bersama-sama di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Dapat semua temanya orang lumpuh disembuhkan ya ayat yang pertama kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah maka datanglah ayat kedua maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa ia? Siapa yang mendapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah timamu, dan berjalan. Ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Dan ke-11, bagian 2, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Lalu ayat yang terakhir, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Tuhan. Katanya yang begini, belum pernah kita lihat yang belum pernah kita lihat. Oke. Dari sini saya mau tarik satu apa namanya pembelajaran ya menurut pengalaman hidup dan apa namanya kita ini saya mau bayangkan kita ini bagikan orang lumpuh ya orang yang lumpuh itu adalah ciptaan Tuhan ya. Sebagai manusia yang butuh keajaiban ya di sini saya menaruh perhatian saya bahwa ada 4 orang yang mensupport orang lumpuh ini. Ya. yang mensupport ini, orang lumpuh ini. Kita tahu dan kabar tersiar soal Tuhan. Sampai saat ini kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi mujizat. Kalau kita tanya orang semua, orang pada umumnya, bukan kita aja deh yang kaum Kristen atau ya terkenal, Tuhan Yesus itu paling terkenal membuat mujizat. Sampai saat ini pun kabar itu tersiar. Ya. Tapi kadang kita suatu momen yang saya bilang, saya kadang apa merasa suatu momen, suatu saat kita bisa menjadi seperti orang lumpuh ini. Artinya lumpuh dalam hal-hal yang kita nggak bisa bangkit gitu. Ya, kalau lumpuh ini adalah physically ya. Tapi dalam segi mental iman kita tuh kita saya mau ibarat saya ter ter ter dengungnya apa namanya suatu hal yang mewakili bahwa banyak anak-anak Tuhan yang juga lumpuh, yang satu saat itu ada kelumpuhan walaupun itu dalam temporari ataupun dalam selamanya, tapi ada kelumpuhan yang benar-benar yang dalam spiritual relationship with God itu kita bisa kadang-kadang lumpuh juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, hal-hal yang membuat kita menjadi lumpuh ya, dan itu selama menyentuh saya dan saya berpikir dulu saya orangnya apa namanya dalam hal bergereja pun saya sudah kesaksian pernah saya dulu di Alkor 2 tahun kan tidak gereja, yang saya doa sama Tuhan ya berikan saya tempat gereja yang gembalanya yang mampu menuntun dan yang benar-benar menuntun karena bagi saya itu important ya apa dan puji Tuhan saya mau kesaksian di sini ya itu ketemunya dari melalui mama saya melalui FLF saya tidak pernah bisa lupa karena itu adalah mula-mula ya dan di sini saya mau bagikan begitu juga dalam hal pertemanan saudara saya dalam berteman juga apa namanya kita info Tuhan bahwa begitu penting dalam berteman di siapa sekeliling kita, siapa yang kita bawa dalam pergaulan kita. Dan saya bersyukur saya dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang bukan hanya teman dengan apa namanya sosialisasi yang semata. Begitu juga dalam berjemaat, dengan persekutuan. Saya bersyukur dikelilingin dengan orang-orang yang di FLF, jemaat-jemaat di FLF, sudah kayak keluarga, ya sampai saat ini ya saya bersyukur itu semua karena Tuhan menjawab doa. Kenapa menjawab doa? Karena saya memahami, saya mewakili orang-orang, maksudnya yang memiliki mengerti bahwa kita tidak bisa sendiri. Ya, sama seperti orang lumpuh ini saudara. Ya, dikatakan betapa betapa dia membutuhkan mujizat, ya, dia harus imannya yang terbentuk untuk menggapai Tuhan, mencapai Tuhan, tapi dia tidak mampu secara fisik, bahkan mungkin secara mental, bahkan mungkin secara spiritual, tapi saya yakin dia punya iman. Ya, banyak orang di sini ya, maksudnya saya ketemu dengan orang ateis pun, tapi dia punya iman. Itu kadang-kadang saya cuma bertanya, Tuhan, saya kadang-kadang berdoa, Tuhan Yesus, how she can have a faith gitu. Kok dia bisa punya iman walaupun dia tidak percaya Tuhan? Nah itu kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan ya. Tuhan Yesus tuh menjawab gitu hal-hal yang apa namanya yang ya itulah di dunia itu ada gitu banyak sekeliling kita ya orang-orang yang dan apalagi yang orang-orang percaya-percaya sama Tuhan Yesus itu banyak juga yang masih lumpuh yang masih nggak bisa bangun imannya atau nggak bisa bangun mendekatkan diri kepada Tuhan ya seperti kesaksian tadi Ibu Bunda Eden ya kita nggak membaca Firman aja bagi saya pribadi aja tertekun nah kita inilah nggak buka Alkitab aja itu bagi saya itu lumpuh nggak bergerak ya untuk mencapai Tuhan, menggapai Tuhan, atau mencari Tuhan. Ya, bagi saya ya, yang maksudnya saya, nah ini dibutuhkan apa? Akhirnya kita dibutuhkan sharing, ya, seperti orang rumpu ini. Di ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepalanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya. Artinya kita, 4 orang ini tidak dijelaskan family, friends, atau relatif, atau apa. Tidak dijelaskan dalam Alkitab, dan saya tidak mencari tahu juga. Tapi artinya saya cuma ambil poin, dia tidak bisa sendiri. Dibutuhkan support dari kanan-kiri, dibutuhkan orang-orang yang dari apa namanya yang dibutuhkan orang-orang yang mensupport, menggotong, ya. Ya, kita tahu bahwa saat itu di Kapernaum sangat penuh sesak, ya. Semua orang ingin bersama-sama dengan Tuhan. Semua orang ingin menggapai Tuhan karena kabar yang tersiar adalah Tuhan Yesus penuh dengan mukjizat yang ajaib, which is everyone knows, ya. Tapi saya mau menekankan di sini bahwa kita yang lumpuh atau pribadi yang lumpuh, ya, how to get him, how to reach him, how to catch him. Maka yang pertama, ya, yang pertama, kita harus memiliki, ya, atau memiliki orang-orang di sekitar kita, ya, dalam hal support ini yang mengenai 4 orang ini, ya. Saya mau bilang ada 4 hal yang saya pelajari pribadi, ya, dan saya itu pengalaman, mesti saya minta Tuhan untuk diselilingi orang-orang yang benar-benar support sefrekuensi, seiman, seakar, gitu ya, yang benar-benar itu. Dan Tuhan jawab, ya, di sini saya bisa menarik suatu kesimpulan atau bisa meng-encourage atau hasil dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan hidup saya, ya. Tuhan itu mengirimkannya orang-orang di sekitar kita yang memiliki pengetahuan bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Ya. Milikilah, sekelilingilah kita dengan orang-orang yang seiman. Ya. Pengetahuan, satu pengetahuan yang jelas bahwa yang bisa di sekeliling kita itu orang-orang yang benar-benar sama sepengetahuan Tuhan Yesus itu ajaib atau Tuhan itu ajaib. Ada hal-hal yang besar sang pencipta itu ajaib. Ya. Lalu yang kedua, ya, kita baca bersama bahwa di ayat yang ke-4, ya, keempat, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dari ayat keempat ini, ya, luar biasa kita bisa petik bahwa 4 orang ini sangat cerdas, gigih, dan tidak menyerah. Ya, mereka tidak menyerah, tidak kehabisan akal. Ya. Ya, terus saya pernah berdoa juga sama Tuhan. Tuhan, ya, maksudnya di klik kita, pergaulan kita pasti membawakan dampak. Dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab di sekali apa orang yang lebih cerdas dari kita. Saya temukan hamba dengan orang-orang yang lebih cerdas yang kita bisa belajar lebih. Ya, kita juga memiliki pergaulan yang kita bisa belajar hal banyak yang tidak kita tahu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari dari tempat ini kita tahu bahwa orang lumpuh ini memiliki atau enggak dikelilingi dengan orang-orang yang cerdas, ya, yang pintar, yang dikasih hikmat sama Tuhan, ya, bahwa dia bisa menembus atap. Bayangin, atap itu bagi saya di sini adalah suatu out of the box. Atap yang di atap itu Tuhan Yesus sedang berbicara, mereka jebol atapnya untuk menggapai Tuhan. Artinya dengan kecerdasan hikmat yang mereka punya, orang lumpuh ini bisa diangkat, bayangkan, ya, 4 orang lumpuh, terus pakai tilam pula. Jadi saya merenungkan betapa orang empat ini, 4 orang ini sangat cerdas dan gigih, memiliki hikmat. Maka patut kita minta sama Tuhan dikelilingi dengan orang-orang yang cerdas, dengan orang-orang yang penuh hikmat, dengan orang-orang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang benar-benar satu fokus, yang benar-benar gigih. Dan mereka adalah dan mereka menembus, dan mereka bisa mencapai Tuhan, dan mereka bisa mendekat dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi yang ketiga, yang kedua adalah memiliki orang-orang di sekitar yang cerdas. Yang ketiga, kita memiliki orang di sekitar kita yang sangat gigih, yang penuh hikmat, ya. Maka yang keempat, saya pelajarin di sini soal empat orang, tentang hal empat orang ini, ya. Dari apa sekian pengetahuan mereka tentang Tuhan yang ajaib, mereka membawa orang lumpuh dengan, saya rasa itu bukan hal yang mudah, dengan kerumunan orang. Kita aja yang ke gereja aja, buat altar call aja, yang ramai aja, udah mau naik tangga aja udah males. Ibaratnya udah berat gitu mau mencapai kita sendiri. Tapi orang empat, saya pelajari dari empat orang ini, ya, mereka gigih dan mereka memiliki satu iman, ya, frekuensi iman yang benar-benar sepadan, yang benar-benar satu, benar-benar mencari kesembuhan. Mereka adalah satu pengharapan, ya. Mereka berkumpul lima orang, berarti sama dengan orang lumpuh. Ada kesatuan iman, ada kesatuan pengharapan, ada kesatuan yang pencapaian, goal, ya, di dalam Tuhan, ya. Dan mereka benar-benar fokus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan benar-benar yakin ada mujizat saat mereka menjamah Tuhan Yesus. Jadi di sini memang saya mau tekankan, apa saya mau sharingkan, bahwa kita tahu, orang percaya, kita mengenal mungkin Kristen dari kecil, ya, kita tahu Tuhan kita ajaib. Tuhan itu adalah sifatnya ajaib, mujizat. Tapi kadang-kadang kita, saya mau gambarkan seperti orang lumpuh ini, kadang-kadang kita juga lumpuh dari cara kita mau mendekatkan kepada Tuhan, dari cara kita mau apa namanya, dari cara kita mau mendekat atau mencari Tuhan, ya, selalu kita di ada aja halangannya, ada aja cobaannya. Yang seperti Bunda Ega, kesaksian tadi Jumat lalu terdengar, ya, ada Pastor Ben berkata, carilah kerajaan dahulu dan kebenarannya. Artinya kita punya support system, ya, ada FLF, ada jemaat, ada keluarga FLF, ada jemaat di gereja lokal, ada teman-teman kita yang seiman atau tidak seiman, maksudnya teman-teman yang mengenal Tuhan, ya. Tapi saya di sini mau saksikan, enggak juga banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi cara hidup dan imannya itu seperti yang kita pelajari dalam Alkitab. Dan itu saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, yang tidak kita mampu, seperti orang lumpuh ini, tapi Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar kita, saudara, di seperti empat orang ini, ya. Nah, maka saya juga mengajak, mungkin kita tidak pernah berdoa, tapi saya pengalaman pribadi, saya selalu minta. Saya dulu di gereja di Senayan situ, saya ingat, saya belajar dari satu senior worship leader, kamu doa, minta orang di sekeliling kamu pertemukan dengan orang yang baik. Itu sampai sekarang saya selalu. Dan selalu, karena apa? Karena bukan orang baik saja, tapi dengan orang-orang yang untung, ya. Itu penting, ya, menurut saya. Dan itu hasil, karena kita ini lemah. Kita ini lemah. Dan saya bersyukur untuk membawa iman kita sampai menggapai Tuhan, ya. Dan belum selesai sampai di sini, ya. Apa pencapaian kepada kita, kepada Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kepada orang lumpuh ini? Ada dua hal. Yang pertama, anakmu, anakku, dosamu sudah diampuni. Bahwa yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, ya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ya. Artinya kita memiliki tempat berbaring. Tempat di mana harusnya tempat berbaring itu kita tiduri, tapi sama Tuhan, dengan keajaiban Tuhan lagi-lagi. Kita sehat mengangkat balik tempat tidur itu. Pulanglah, angkatlah perintah Tuhan yang sangat simpel dan pulanglah ke rumah. Artinya, yang pertama Tuhan deal dengan dosa-dosa kita dengan hati kita, ya pengampunan akan datangnya daripada Tuhan Yesus, penghakiman bukan datangnya dari manusia, seperti orang Farisi ini, ya. Penting bagi kita juga kadang-kadang harus sharing juga ya masalah kita dengan orang-orang that's why kita harus sharing kepada orang yang satu frekuensi seimbang. Kalau kita sharing kepada orang yang salah, ya kita juga terimanya respon yang kurang benar atau kurang membangkitkan iman. Seperti orang Farisi ini, ya kan hanya dalam hatinya aja udah bilang, "Who are you? Siapa engkau? Bisa mengampuni dosa." Artinya dia nggak ada iman. Padahal orang lumpuh dan empat orang ini mungkin nggak berpikir mencapai Tuhan itu untuk dosanya diampuni atau saya banyak dosa. Saya nggak membaca di sini, tapi respon Tuhan itu adalah dosamu sudah diampuni. Artinya, suatu hal yang bukan dari kita, suatu hal yang manusia selalu mikirin kita harus mencari Tuhan tuh demi mujizat atau demi keajaiban. Padahal enggak. Tuhan mau kita bereskan dulu hati kita, ya. Bereskan dulu segala apa yang kita punya, hati kita beres, semuanya, dari segala dosa-dosa, dari segala hal yang, ya hati kita ada hal-hal yang menjanggal, ada hal-hal yang menyangkut hati kita yang kurang beres lah di hadapan Tuhan, ya. Ini yang maksud Tuhan di sini. Dosamu sudah diampuni. Padahal out of the expectation daripada orang-orang ini maunya mencapai Tuhan karena mujizat, tapi perkataan Tuhan yang pertama adalah dosamu sudah diampuni. Ya, Tuhan dealing dengan hati kita. Tuhan deal dengan hati kita, setiap hati umatnya. Jadi hati kita yang dibereskan terlebih dahulu. Dan yang kedua, ada tindakan. Ya. Pulang ke rumah, angkatlah tilammu, bawalah, bangunlah. Saya baca mundur, bangunlah. Jadi Tuhan menuntut aksi, tapi ya itu ada aksi dari kita, ya, ada tindakan dari kita, kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Itulah sifat Tuhan, sifat keajaiban. His wonders. Yang pertama memang harus memiliki hati kita yang bersih, hati kita yang tidak ada dendam, nggak ada ketamakan, nggak ada apapun kejahatan, membalas kejahatan, nggak ada dosa. Ya pokoknya ya, hati yang pahit itu penyakit. Jadi miliki hati yang bersih, ya. Maka Tuhan mengampuni segala dosa orang lumpuh ini dan perkataan mujizat atau perkataan kehidupan. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Maka sebagai orang lumpuh, atau kita bukan sebagai kita orang lumpuh, saat kita merasa kita ini nggak bisa bergerak, So it takes the nggak bisa, glasses, takes nggak bisa, one week. They sesuatu, need to order a new one. atau They saya change the buta akan advice, butuh advice, itulah minta Tuhan. Pertama kita minta hikmat Tuhan. No, Kadang we Tuhan bought it as well. menyertai Agree. orang-orang seperti empat orang ini dalam And the kehidupan shoes. kita. Dia mengirim, Sudah. dia mengirimkan orang-orang untuk membantu kita. Ya. No, in his backpack. Pertolongan itu penting. Dia He go miliki to the orang-orang Gregor. di sekitar kita yang benar-benar sepengetahuan bahwa Tuhan itu ajaib. Ya. Memiliki orang-orang di sekitar kita yang cerdas dan terampil, yang kita bisa belajar sama-sama, yang bisa kita memetik sesuatu hal. Ya. Memiliki orang-orang di sekitar kita yang gigi, yang fokus sama Tuhan, yang pantang menyerah. Ya. Memiliki orang-orang yang di sekitar kita yang benar-benar mengandalkan Tuhan, seiman, artinya memiliki iman bahwa Tuhan yang terutama, maka yang mampu menegur kita bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya orang-orang ini orang-orang mengutamakan Tuhan. Itu di sekeliling kita, kita butuh, karena itulah ya cara kita berhidup atau sosial. Saya bersyukur saya dikelilingi dengan orang-orang yang punya pandangan hati yang baik, dan itu saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur sama Tuhan? Tidak ada hal yang kebetulan dalam hidup kita. Jadi seperti empat orang ini, empat orang ini menyertai orang lumpuh sampai kepada Tuhan, dan mujizat keajaiban itu terjadi. Sekian firman Tuhan, mari kita sama-sama dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hamba sudah sharing firman-Mu Tuhan, hamba sudah mengutarakan betapa Tuhan hamba bersyukur semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah perkasa, bukan karena hikmat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Hamba boleh sharingkan pengalaman hidup hamba bersama dengan orang-orang di sekitar hamba, dan pengalamannya yang kedua bahwa Tuhan mengampuni segala dosa hamba. Tuhan mengampuni segala dosa setiap kami. Di atas kayu salib Tuhan selesaikan segala dosa. Tapi terkadang kami lupa dan kami terkabur iman kami Tuhan, dan kami juga menjauh daripada Engkau Tuhan. Maka kami bersyukur hari ini Tuhan boleh diteguhkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Begitu juga dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami hamba diteguhkan bahwa Engkau mengirimkan orang-orang di keliling kami suatu maksud tertentu dan ada tujuan tertentu. Temukan kami semua Tuhan Yesus, jemaat FLF Tuhan, selalu satu hati, satu roh, penuh kasih, saling bergandengan tangan Tuhan Yesus, dengan untuk mencapai Engkau lebih lagi Tuhan, untuk merasakan kasih anugerah-Mu yang kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, bahwa kami merasakan mujizat, kami mengalami mujizat, kami tahu, kami mengecap kebaikan Tuhan, kami mengecap rahmat Tuhan, kami mengecap anugerah-anugerah Tuhan, bahkan hal-hal yang spektakuler yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, kami boleh terima, kami boleh bagikan kepada sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keluarga FLF, terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga, untuk setiap pertemanan atau untuk siap pergaulan, beri kami hikmat marifat-Mu selalu Tuhan Yesus, dan kami selalu mencari Engkau lebih dahulu. Kami boleh menenangkan hati kami, menenangkan tubuh jiwa roh kami untuk duduk di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap yang disampaikan, biar Roh Kudus boleh menyampaikan, hamba terbatas, tapi biarlah setiap hati kami, termasuk hati hamba juga, biar Roh Kudus selalu menegur, menuntun, dan memberikan jalan sesuai sebagai firman-Mu Tuhan Yesus, sebagai pelita atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amen. Hallelujah. Thank you, Ronan.